Ibrani paos kutus. Sane maka dados unteng paindikane sane baosang irage kadiasa puniki. Irage medue pandita agung, sane melinge ring genah sane mewisese ring tengen singesana nide sang nate sane maha suci ring suarge. Ide ngemargiang dharma kepanditan pandita agung ring genah mebakti sane maha suci, ingih punike ring genah mebakti sane sujati, sane kewangun antuk ide sang penembahan, boyoje antuk imanuse. Asing-asing panita agung kemanggehang buat ngaturang sarwa aturan miwah aturan wewalungan ring ide sang yang widiwase. Duaning punike panita agung iragane taler patut medui aturan sane jaga aturang ide. Yening ide kantun yeneng ring jagate, ide nenten pacang dados pandite, santukan akeh wenten pandite sane ngaturang-aturan setinut ring pidabdab torate. Dharma kepanditan sane kemargiang antuk para panditane lianan, sujatinipun wantah ime miwah lawat paindikan sane wenten ring swargan. Pateh sekadi paindikan sane ngeniang indik dane Musa. Ritat kala dane Musa jageng wangun genah mebakti punike, ide sang yang widiwase ngandike ring dane asa puniki. Udah sangje, apange kita ngewangun, uko contone ane kedengang petin kita di gunungi ento. Nanging sujatine, ide yang Yesus sampun kadegang dados pandite buat ngemargiang dharma kepanditan, sane luihan ring dharma kepanditan para panditan elianan. Santukan pasubayan ide sang yang widiwase sane anyar, kerauhang antuk ide yang Yesus ring imanuse punike, mule pasubaya sane becikan, sane kedasarin antuk janji-janji ngeniang paindikan sane becikan. Yening ring pasubayane sane pengawit punike, tan wenten sane kirang, sina sampun tan kebuatang malih pasubaya sane kaping kalih. Nanging ide sang yang widiwase nyingak kaulan idane iwang, punike duaning ide ngandike kadiasa puniki. Cuba teke masane, sapunike sabdan ide sang penembahan, ulun lakar ngadakang pasubaya ane anyar, teken bangsa Israel, muah teken suku bangsa Yehuda. Pasubayane ento tusing je buka pasubayane ane suba adakang ulun teken lelurnya ne. Juga se ia ajako mekejang tuntun ulun besu uli tanah Mesir. Ia ajako mekejang tusing setia teken pasubayane ane adakang ulun ngajak ia. Ento kranane ulun tusing rumuang ia ajako mekejang. Sapunika sabdan ide sang penembahan. Ane jani, ne suba pasubaya, ane adakang ulun ngajak bangsa Israele di mani wekas. Sapunika sabdan ide sang penembahan. Ulun lakar neketang pituduh-pituduh ulune dikenahne. Buina nyuratang pituduhe ento diatinne. Ulun lakar dadi widine, tur ia ajak ke mekejang, lakar dadi kaulan ulun. Tusing perlu ia pada saling urukang ajak ke timpal-timpalne, wiaden nuturin nyamo-nyamane buka kene. Semeton patut uning ring ide sang penembahan. Sewireh ia ajak ke mekejang, pada nawang ulun, uli ane enu cerik-cerik, kayang ane suba tua-tua. Ulun lakar mai cayang pengampura, buat kepelihan nyane, tertusing lakar ngingetang buin dosa-dosan nyane. Ide ngandi kayang indik pasubaya sane anyar, kenginan pasubaya sane pengawit punike, sampun kedadosang pasubaya lawas antuk ide sang yang widiwase, tur paindikan sane sayan let, miwah sayan we digelis pacang ical.